Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. An'amana ala dinina wa naj'alana minas sa'imina maqbulin insyaallah wa minal muhtadin wa yahdiyana ila siratil mustaqim wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Baiklah para pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada melalui Radio Republik Indonesia ini dalam acara rangka menyejukkan keimanan, mudah-mudahan ayat demi ayat kita bacakan dalam hari demi hari menambah kesejukan kita dan meningkatkan keimanan kita, terutama di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ayat yang kita kaji kali ini adalah menjelaskan pada pertama firman Allah, yaitu waman ahsanu dinan, artinya dan siapakah yang lebih bagus agamanya. Mimman aslama wajahu, ya artinya bagi siapa saja yang berserah diri kepada Allah gitu, itu adalah orang yang paling bagus dalam menjalankan agama ini. Artinya di sini ketika dikatakan wajah, karena wajah inilah yang selalu menghadapkan kita kepada perbuatan apa yang kita niati di dalam hati kita. Karena wajah inilah juga akan membawakan kita ke sana kemari untuk bagaimana kita tetap menyerahkan diri kepada Allah. Maka ketika kita mendengarkan firman Allah, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, artinya harus kepada Allah lah kita dengan ikhlas menyerahkan wajah kita ini. Jadi di sini juga ditentukan kenapa dikatakan wajhahu lillah, karena di sini adalah mengandung keikhlasan kita, harus menghiasi kita di dalam bekerja. Iya. Ketika Allah berfirman wa huwa muhsin, muhsin ini artinya berbuat baik gitu. Artinya ketika kita mendapatkan rintangan, cobaan, tapi kita masih wahwa muhsin, tergolongan ayat ini, itulah orang-orang yang sudah menggali keikhlasannya sehingga betul-betul terus dihadapkannya pekerjaannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikaitkan dengan millata Ibrahim hanifa? Karena di sini kaitan sejarahnya, kalaulah kita lihat sejarah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim yang paling susah untuk menjalankan perintah Allah itu dengan segala cobaan-cobaannya. Yeah. Artinya bahwa Nabi Ibrahim ini betul-betul sudah lulus. Artinya sudah tercapai sempurna dengan cobaan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dia mampu berhasil dan menjadikan i'tibar melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan dijadikanlah sebahagian apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim itu sebagai salah satu manasik haji. Iya, itu adalah sebagai pujian Allah kepada orang-orang yang mampu menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Jadi kalau kita lihat Nusa Fajrul, iya, ayat ini dengan ayat sebelumnya itu sangat menarik. Ayat ini merupakan sampel nyata dalam kehidupan. Iya. Al-Quran itu bukan sekedar teori, bukan kitab motivasi tanpa ada wujud nyata. Di ayat 125 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inilah bukti nyata dari orang yang beriman, beramal soleh, dan ihsan dalam perbuatannya. Ini sangat penting, kenapa? Hmm. Karena orang banyak mengatakan, ah Ustaz itu taunya ceramah saja. Dia baca Al-Quran tetapi tingkah lakunya tidak Al-Quran. Apa yang mau disampaikan oleh para pendengar dengan ceramah ini? Kalaulah dia ingin kebaikan, maka unzur makola wala tanzur mangkola. Apakah yang disampaikan Ustaz ini bagus atau tidak? Kalau bagus, ambil yang bagus itu. Kalau Ustaz itu tak bagus, tak masalah, jangan lihat dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini sebagai mubaligh, penyampai. Pemilik kalam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau Anda ingin mau tahu contoh dari perilaku yang kukatakan ini, lihat Nabi Ibrahim. Jangan lihat ustaz-ustaz itu. Iya. Nah, walaupun ustaz tidak semuanya seperti yang dikatakan oleh para pendengar atau pengajian. Iya. Tetapi jangan pernah melihat ustaz baik atau buruk. Lihatlah Nabi Ibrahim ini, iya. Seperti kata Ustaz Fajrul, setelah bulan puasa nanti kita akan melaksanakan ibadah haji. Iya. Nah, puasa yang kita lakukan menahan lapar ini, pahalanya akan kita dapati. Iya. Bagaimana meningkatkan mutu amal baik itu, lihatlah manasik haji tadi. Iya. Ya. Kalau saya melihat pula bahwa ayat ini juga sangat berkaitan dengan kata-kata apa yang menjadi penekanan di dalam ayat ini, yaitu wahuwa muhsin. Yeah. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, bahwa bentuk ihsan yang sebenarnya ini adalah puasa ini. Mm. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li wa ana ajzibi, dan puasa itu adalah milikku, kata Allah, karena akulah yang akan membalasnya. Para ulama dan Rasulullah SAW sendiri sudah menerjemahkan atau sudah mendefinisikan kepada kita kata-kata ihsan itu. Yeah. Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, kau mengetahuinya, atau kalaupun dia tidak kalaupun kau tidak melihatnya, maka ketahuilah dia melihatmu. Nah, puasa ini seperti itu. Bisa saja seseorang berpura-pura lemas, seakan-akan dialah yang paling puasanya, gitu. Padahal sebenarnya dia sudah makan dan minum, ya, dengan sembunyi-sembunyi, begitu. Dan ada juga orang yang kelihatan sangat energik di dalam bulan puasa ini, dan dia tetap berpuasa, bukan berarti dia tidak berpuasa. Inilah puasa yang merupakan rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat baik hendaklah seperti itu senantiasa. Hendaklah ketika dia berbuat baik, motivasinya karena Allah. Kenapa? Bukan karena pujian, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Maka kalau orang sudah berbuat karena ingin mendapatkan penghargaan, maka bisa jadi dia kecewa dunia akhirat. Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan itu di dunia, maka dia akan merasa kecewa di dunia. Apalagi di akhirat nanti ketika dia menemukan ternyata amal ibadahnya itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Iya, menarik juga kalau kita lihat tentang ihsan ini, Ustaz. Iya. Bahwa dalam Islam itu yang dianjurkan itu ihsan. Iya. Jadi suatu hal yang menarik, saya pernah dengar bahwa ada seorang khutbah Jumat mengatakan salat di masjid itu wajib, yang tidak salat di masjid itu akan berdosa walaupun dia salat di rumah. Ini kan berarti mengancam. Sementara Rasulullah SAW dan para ulama selalu menganjurkan ihsan, bukan ancaman. Basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira bagi orang supaya lebih mau berbuat baik, tapi jangan dengan cara ancam-mengancam. Bilang saja kepada para jemaah, ketika Anda sholat di masjid berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Fi kulli khutwatin ada pahala, setiap langkah ada pahala, sholat di saf pertama ada pahala, menjadi imam ada pahala, menjadi muazin ada pahala. Ini kan ihsan. Daripada kita mengancam yang sholat di rumah masuk neraka. Nah, makanya di sini pas sekali orang mengatakan wahuwa muhsin. Islam itu kalau berdasarkan Al-Quran sangat sejuk. Tapi terkadang kalau berdasarkan fikih yang kurang sempurna dipahami, bukan salah fikihnya. Karena fikih itu sendiri adalah pemahaman yang begitu mendalam. Fikih tapi tidak sempurna pemahamannya, inilah akhirnya menjadi fatwa yang menyesatkan. Ada seperti gini kasusnya. Saya sholat Jumat, yang mengatakan saya itu perempuan. Apakah saya harus sholat zuhur lagi, katanya. Gimana Ustaz Ardian? Kalau sebenarnya kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'i, maka kita akan menjumpai di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i bahwa dia harus kembali sholat zuhur. Yeah. Karena kewajiban zuhur itu belum dia laksanakan, sekalipun dia telah ikut sholat Jumat. Tetapi kan mazhab itu tidak hanya mazhab Syafi'i. Yeah. Artinya apa? Kita bisa melihat kepada mazhab-mazhab yang lain selama yang kita lihat di situ adalah melihat mazhab yang mana yang paling kuat pendapatnya, bukan mencari kemudahan begitu, karena ingin talfik istilahnya itu, ingin mencari-cari kemudahan di dalam bermadhab itu, maka itu madhmum ya, tercela dalam hal itu. Jadi kalau kita melihat di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan khair, iya, bulan iya. Kebaikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling banyak infaknya. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih lagi dermawan di dalam bulan Ramadan. Subhanallah, kalau kita kaitkan dengan wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah, inilah infak dan sedekah di dalam bulan Ramadan ini, yaitu dia mengeluarkan ya kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini dalam bentuk infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini juga termasuk menahan emosi. Ya, tidak marah. Infak dan sedekah ini juga termasuk senyum. Termasuk tidak mencaci dan mencela orang di dalam bulan Ramadan. Sebagai latihan, semoga dalam 11 bulan ke depan dapat terlatih dan dapat menjaga diri. Jadi, kebaikan itu seperti yang kita sudah kaji dalam ayat yang lalu, pada hari yang lalu, itu menjelaskan bagaimana fungsi daripada orang yang beramal baik. Artinya semua orang bisa beramal baik. Maka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala pun bisa siapa saja, dengan catatan bahwa ia mampu untuk berbuat kebaikan itu tadi. Iya. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat juga ini Ustaz, yeah. Bahwa bulan Ramadan ini yeah. terkadang kita diketok oleh dua orang. Iya. Yeah. Pertama membawa parcel, iya. Kedua peminta sedekah. Nah, iya. Nah, mana yang kita sambut dengan hangat ini, dengan senyuman? Iya. Kalau dengan hangat jelas parcel itu. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji makna dari ihsan itu tadi, iya. maka kata Ustaz Ardi tadi, kita akan begitu senang menyambut orang yang meminta sedekah Betul. Kepada kita. Iya. Karena disitulah sebenarnya kita berbuat kebaikan dan menambah pundi-pundi amal kita untuk di akhirat kelak, bekal kita di akhirat. Jadi jangan pernah berpikir ketika pengemis datang ke rumah kita suntuk bawaan. Permasalahannya bahwa orang ini adalah delivery service. Anggaplah mereka delivery service yang mengantar barang-barang kita ke surga tanpa dipungut biaya sepeser pun. Alhamdulillah, betapa agungnya para pengemis itu di hadapan kita. Maka di sini sebut wajahullah. Jangan lihat muka dia, lihatlah muka Allah. Maka betapa dekat kita kepada muka Allah, Allah akan menjadikan sampel yang paling baik dekat dengan kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Keyakinannya yang teguh kepada Allah, sehingga ketika malaikat ingin menolong dia, wahai Nabi Ibrahim, bagaimana aku tolong kamu, sekarang kamu sudah sakarat, di bawah kamu ada api yang begitu dahsyat, sekarang kamu tinggal lempar, matilah. Kata Ibrahim, saya tidak butuh bantuanmu wahai malaikat, walaupun saya sudah mau sakarat. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu karena apa? Keyakinan yang begitu tinggi, tidak bergeming dengan kenikmatan dunia dan pertolongan sesaat. Iya. Memang kalau kita lihat dari ayat ini, ketika Allah di tengah-tengah ayat ayat 125 ini wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Nanti jangan-jangan orang salah memahami, kok ini kan Rasulullah menceritakan tentang masalah bagaimana kita bersikap, beramal, ikhlas, beriman kepada Allah. Tiba-tiba di tengah ayat itu kok ada wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Karena Allah, karena apa Allah mengatakan seperti itu tentang Ibrahim? Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat yang dapat dijadikan teladan. Begitu. Artinya bukan hanya teladan, patuh juga kepada Allah dan memang betul-betul agama ini lurus begitu. Iya. Sama seperti ketika Rasulullah ditanya, kalau seandainya aku disuruh memilih di muka bumi ini khalil katanya, maka akan aku pilih Abu Bakar As-Siddiq katanya sebagai khalilku. Karena khalil ini pengertiannya memang sangat luas, dalam arti kata ketika Allah menyebutkan khalil adalah seorang kawan yang betul-betul mampu mengikuti agamanya. Iya. Makanya disebutkan khalil begitu. Iya, kalau dilihat juga selalu sekali berkaitan dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim atau penyebutan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan tauhid. Iya. Karena kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita akan menjumpai betapa Ibrahim itu adalah sosok bapak tauhid yang mengajarkan ketauhidan dengan mencari Tuhan. Dan tentu karena Nabi Ibrahim sudah menemukannya, maka sekarang tidak ada lagi alasan untuk mencari Tuhan. Begitu. Ada juga paham-paham tertentu, kami kan mengikuti Ibrahim, ingin mencari Tuhan. Tentu ini salah, karena Rasulullah SAW sudah menentukannya kepada kita dan sudah menetapkannya kepada kita, sehingga tidak ada lagi istilah mencari Tuhan, tetapi bagaimana beramal ibadah atas dasar firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud diletakkannya wattaba'a millata Ibrahim di sini berkaitan dengan ketauhidan. Sementara syariat itu kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Tentu apa yang sudah dinukilkan kepada kita secara mutawatir dan sahih, maka kita harus sami'na wa ata'na. Mungkin ya, menariknya saya lihat juga kajian tafsir ini, ayat per ayat ini lebih menarik daripada kita membaca kitab akidah yang itu sistemnya hafalan tapi tidak menyentuh kepada hakikat dari akidah yang harusnya mempertebal keimanan. Maka saya melihat sebenarnya buku akidah yang ada itu sekedar hafalan tok. Akidah yang paling baik untuk dihamalkan dan untuk dikaji adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, jadi buku akidah yang paling baik tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Buku syariat yang paling baik adalah Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Karena di situ kita menemukan kesujukan dan elegannya Islam. Penuh kasih dan bukan sifatnya bengis dan kejam. Jadi di sini Ustaz, ketika dikatakan Khalil, Al-Khalil kan begitu kan? Jadi menurut pendapat satu pakar bahasa mengatakan, kenapa dikatakan maknanya Al-Khalil? Karena artinya Allazi laisa fi mahabbatihi khalal. Artinya tidak ada sedikit pun kecintaannya terhadap Allah itu ada kerusakan begitu. Khalal, yang betul-betul murni pure cinta kepada Allah tanpa ada ikatan satu apapun. 101%. Mungkin waktu jualah yang memisahkan kita, mudah-mudahan dapat meningkatkan kita di dalam meningkatkan keimanan kita di dalam bulan Ramadan ini khususnya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kami dari tim Safir Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Ardiansyah dengan Ustaz Zainal Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.